suamiku, tak seorang pun datang padaku. Setelah aku miskin, tak berharta lagi, tetapi dulu teman-temanku setiap saat datang padaku. Terima kasih. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Memang bila orang sedang jaya, siapapun menyanjungnya. Tapi bila ia jatuh susah, lenyap semua temannya. Itulah dunia yang dipandang hanyalah harta. Sukar dicari teman sejati yang merasakan derita diri. Mungkin dalam seribu tak terdapat satu. Hatiku kini pedih sekali karena tiada berteman lagi. Nyoba lagi kita goyang lagi, Mas Bos. Asik. Terima kasih. Matur suwun. Sejati yang merasakan derita diri. Mungkin dalam seribu tak terdapat satu. Hatiku kini pedih sekali karena tiada berteman lagi. sekali karena tiada berteman lagi. Terima kasih Mas Bos. Baru jumpa lama kita banyak lagi yo. RSG asik asik. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Memang bila orang sedang jaya, hatiku kini pedih sekali karena tiada berteman lagi. Terima kasih.